الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا باركا فيك كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الحافظ ابن حجر الأصقلاني رحمه الله وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال التفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال إذا صلى أحدكم فليقل التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعوه متفق عليه ولفظ للبخاري وللنسائي. kemudian كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد ولأحمد أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم علمه التشهد وأمره أن يعلمه للناس. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah menukilkan hadis dari Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang menyatakan iltafata ilaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpaling kepada kami, melihat kepada kami, maksudnya memandang kami. Faqala, kemudian ia menyatakan, idza shalla ahadukum, apabila satu di antara kalian salat, falyaqul, maka ucapkan doa attahiyatu lillah. Segenap kehormatan hanya milik Allah, hanya bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Wassalawatu wattayyibat, salawat dan tayyibat, kebaikan. Assalamu alaika, kesejahteraan kepada atas dirimu. Ayyuhan nabiyyu, wahai nabi. Wa rahmatullahi, dan rahmat Allah. Wa barakatuh, serta keberkahannya. Assalamu alaina, kesejahteraan atas kami. Wa ala ibadillahi salihin, dan atas hamba-hamba Allah yang saleh. Atas hamba-hamba Allah yang saleh. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah. Saya bersaksi tidak ada ilah yang berhak diibadahi illallah, kecuali hanya Allah saja. Wahdah, illallahu wahdah, kecuali hanya Allah saja yang esa, yang satu. La syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah. Wa ashadu anna muhammadan, dan saya bersaksi sesungguhnya Muhammad abaduhu wa rasuluh, hamba Allah dan rasul atau utusan Allah. Tummal yatakhayyar, kemudian hendaklah memilih minat doa dari doa ajabahu ilaih, yang akan dikabulkan padanya. Fayad'u, maka berdoalah. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Dikatakan muttafaqun alaih karena hadis ini disepakati kesahihannya oleh Al-Bukhari dan Muslim, sehingga hadis ini ada di dua kitab sahihain, di dalam dua kitab sahihain, yaitu Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Maka dikatakan muttafaqun alaih. Derajat hadis muttafaqun alaih adalah derajat kesahihan yang paling tinggi. Derajat yang paling tinggi dalam hal kesahihannya. Walafdul lil Bukhari dan Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah menukilkan hadis ini dengan lafaz Al-Bukhari, artinya mengambil dari sahih Al-Bukhari. Walinasai, dan oleh An-Nasai ada tambahan, kunna naqulu, kami menyatakan, qabla ayyufarrada, kami mengucapkan doa tersebut sebelum difardukan alaina tasyahud, sebelum tasyahud itu difardukan kepada kami, sebelum bacaan tasyahud itu diwajibkan atas kami. Wali Ahmad, dan oleh Imam Ahmad ditambahkan pula, anna nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam allamahu tasyahud, beliau sallallahu alaihi wasallam mengajarkan tentang tasyahud, wa amarahu, dan memerintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan ayu'allimahu linnas, untuk mengajarkannya ke orang lain, untuk mengajarkannya ke orang lain. Demikian yang dinukilkan oleh Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah terkait sifat sholat Nabi, yaitu penjelasan tentang bacaan atau doa tasyahud. Penjelasan dari Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, fahadhal hadithu, maka hadith yang satu ini, wal ahadith allati talih takhtasu bima yuqal fit tasyahud, dan hadith-hadith lainnya yang akan ada, yaitu yang mengkhususkan tentang apa? Tentang masalah tasyahud. Wa tasyahudu ala naw'ain, tasyahud itu ada dua macam. Tasyahudu fi wasati shalah, tasyahud yang dibaca di pertengahan salat, wa yusamma bitasyahudil awal, yang disebut dengan tasyahud awal. Wa tasyahudu fi akhiris shalah, yuqabahu salam, dan tasyahud yang dibaca di akhir salat, yang dibaca sebelum orang yang salat itu mengucapkan salam. Wa hadza yusamma bitasyahudi al-akhir, dan tasyahud yang demikian disebut dengan tasyahud al-akhir. Jadi istilahnya ada tasyahud awal, tasyahud akhir. Qala at-tasyahudul awal, tasyahud awal, hukmuhu, hukumnya annahu wajibun, sesungguhnya tasyahud awal itu hukumnya wajib, min wajibatis sholah, dari kewajiban-kewajiban di dalam sholat, dari perkara-perkara yang wajib yang harus dikerjakan di dalam sholat. Waqil disebut juga, ada yang berpendapat innahu sunnatun, sesungguhnya tasyahud awal itu hanya sunnah saja. Wa amma tasyahudul akhir, adapun membaca tasyahud akhir, fahukmuhu, maka hukumnya annahu ruknun min arkanis shalah. Sesungguhnya tasyahud akhir salah satu rukun dari rukun-rukun di dalam sholat. Inda ba'dil ulama, ini pun pendapat sebahagian ulama. Jadi tasyahud awal hukumnya wajib dari beberapa perkara yang hukumnya wajib dalam sholat. Beberapa perkara wajib di dalam sholat. Kemudian tasyahud akhir hukumnya rukun. Rukun. Jadi kalau sholat tidak dengan tasyahud akhir, maka tidak sah sholatnya. Dari salah satu rukun-rukun di dalam sholat. Ini menurut pendapat sebahagian ulama. Qala wa ba'duhum yara, sebagian ulama lagi berpendapat, annahu wajibun, sesungguhnya itu hukumnya wajib saja. Jadi di dalam sholat itu kan ada perkara rukun, wajib, apa lagi? Sunnah, ya kan? Nah, yang tasyahud akhir, sebagian ulama menyatakan itu merupakan rukun sholat. Ya, merupakan rukun sholat. Salah satu rukun sholat. Jadi harus dibaca. Tetapi sebagian ulama menyatakan wajibun. Itu hanya perkara wajib. Walaisa biruknin. Bukan perkara yang sifatnya rukun. Bukan hukumnya perkara yang sifatnya rukun. Wala wa'ala kulli hal. Kesimpulannya. Ringkas kata. Cekak aos. Kata orang Solo. Fatasyahudul awal. Maka tasyahud awal. Tasyahud awal. Wal akhir dan tasyahud akhir masyru'an fi shalah. Keduanya disyariatkan. Keduanya disyariatkan di dalam salat. Wa amma hadhil ahadits, adapun hadis-hadis yang berkenaan dengan ini, dengan permasalahan tasyahud ini, fa fiha, di dalam hadis tersebut, ya, fafiha, di dalam hadis-hadis tersebut bayanun, ada penjelasan, ada bayan, ma yuqalu fi tasyahudil awal, apa yang diucapkan ketika seseorang dalam posisi tasyahud awal, dalam mengerjakan tasyahud awal, wa ma yuqal, dan apa yang disebutkan atau diucapkan fi tasyahudil akhir, dalam tasyahud akhir. Jadi kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, jadi perkara masalah itu rukun atau wajib, ya. Perkara masalah rukun atau wajib itu mengandung ikhtilaf, perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Tetapi kesimpulannya yang jelas tidak diperselisihkan di kalangan para ulama, bahwasannya baik tasyahud awal maupun tasyahud akhir, keduanya itu disyariatkan. Keduanya disyariatkan. Dan karena disyariatkan ini, kita mendapati teks. Apa yang harus dibaca? Teks yang harus dibaca ketika seseorang sholat dan ia dalam keadaan posisi, ya, posisi tasyahud awal misalnya, apa yang harus dibaca? Nah, berdasarkan hadis ini ada ketentuan yang harus dibaca. Begitu juga ketika tasyahud akhir, apa yang harus dibaca? Ada juga ketentuannya. Yang jelas, tasyahud awal, tasyahud akhir adalah dua perkara yang disyariatkan. Karena disyariatkan, maka keduanya ada bacaan-bacaan yang telah ditentukan secara syar'i. Ada bacaan-bacaan yang telah ditentukan secara syar'i. Jadi, keluar dari bacaan yang ditentukan oleh syariat, maka itu bukan bacaan tasyahud awal atau tasyahud akhir. Karena kedua tasyahud ini masing-masing sudah ditentukan bacaannya. Sudah ditentukan lafadznya. Sudah ditentukan teks daripada apa yang harus dibaca oleh seorang yang sholat. Qala fa haditsu Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Fa haditsu Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, sedangkan hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, hadis yang tadi dibaca. Itu hadis Abdullah Ibnu Mas'ud. Sebab nanti ada hadis yang lainnya juga terkait dengan bacaan tasyahud awal. Ada riwayat yang lain. Seingat saya ada riwayat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Yang sekarang yang dibahas oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala adalah hadis bacaan tasyahud yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Fa haditsu Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu huwa ashhurul ahadits. Hadis yang di atas adalah hadis yang paling masyhur, paling dikenal. Ya. Paling masyhur, paling dikenal. Dari hadis-hadis fi hadzal bab, dari hadis-hadis lainnya yang terkait dengan perkara tasyahud ini. Jadi ingat, hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu adalah hadis yang paling masyhur, paling dikenal, paling banyak dibaca, ya. Dan nanti akan disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, hadis yang paling arjah, yang paling rajih dalam bacaan tasyahud. Ya. Kita lihat dalam dari sisi yang meriwayatkan saja, muttafaqun alaih itu adalah jelas kedudukannya hadis yang paling sahih. Misalnya dibandingkan hadis sahih yang disahihkan oleh Al-Bukhari dengan yang disahihkan muttafaqun alaih, lebih tinggi mana derajatnya? Lebih tinggi yang muttafaqun alaih. Hadis yang terdapat dalam Sahih Muslim, hadis Sahih Muslim misalnya. Kemudian lebih tinggi mana dengan hadis yang diriwayatkan oleh muttafaqun alaih? Tentu hadis yang muttafaqun alaih. Nah, nanti bisa dilihat hadis yang kita baca ini adalah hadis yang paling tinggi derajat kesahihannya. Bahkan ada yang menyatakan ini di bawah Al-Qur'an derajatnya. Kan? Ini yang cepat atau yang terlambat? Baik. Qala wa huwa ashahuha, dan hadis ini adalah yang paling sahih. Wa arjahuha, dan hadis ini yang paling rajih. Kenapa Syekh Shalih Al-Fauzan menyebutkan ashahuha, arjahuha? Karena untuk membimbing kita agar yang dibaca dan dalam sholat ketika tasyahud hendaknya yang seperti ini. Meskipun nanti bacaan yang lain, lafaz lain mungkin sah, tetapi ini yang lebih. Yang lebih apa? Yang lebih rajih, yang lebih sahih. Sehingga ini yang kalau kita membaca yang hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ini, tentu akan lebih baik. Itu harapannya. Mungkin ini dulu. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin.